السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit Pekanbaru, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berada di majlis seperti ini. Setelah kita menunaikan salah satu kebutuhan utama kita, yaitu salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan menjadi bukti iman kita, menjadi bukti kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi bukti bahwa kita ingin dijauhkan dari sifat orang munafik yang merupakan yang salat subuh baginya adalah seberat-berat salat. Semoga kedatangan kita menambah catatan amal saleh kita, menambah pahala untuk kita, yang mudah-mudahan kita nikmati ketika bertemu dengan Rabb kita hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak, kecuali yang datang kepadanya biqalbin salim, dengan hati yang suci, dengan hati yang sehat, hati yang penuh dengan keimanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, semoga salam dan salawat senantiasa disampaikan kepada Nabi Yusyafa'ah, Nabi kita alaihi salatu wassalam, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan langkah kita, meneguhkan keyakinan kita untuk senantiasa berada di barisannya, menegakkan sunnah-sunnahnya. Berat, tetapi kita dengan izin Allah pasti bisa. Ma'asyar muslimin dan muslimat, semoga kita dibangkitkan di akhirat di bawah bendera dan panji Nabi kita alaihi salatu wassalam, berbahagia diterima cintanya ketika kita berada di tepi telaga dan kita berhak meminum airnya yang siapa minum takkan lagi dahaga sampai dia masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin wal muslimat, dengan izin Allah kembali kita lanjutkan kajian majlis kitab Ar-Risalah ini. Masih kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Al-Imam Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah memperkenalkan sedikit tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan kitabnya Ar-Risalah ini. Bagi saya secara pribadi, membaca ini tak pernah membuat bosan dan semakin menguatkan, seperti kata sebagian para pengikut mazhab, ana syafi'iyun ma hayitu wa in amut wa wasiyati lin nasi yatashaffa'u. Saya sampai mati bermazhab Syafi'i, dan bila meninggal wasiat saya adalah kepada manusia untuk mengikut Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i dan juga imam-imam yang lain mewasiatkan kepada kita bahwa mazhabnya adalah bila sahih hadis itu mazhabnya. Artinya dia terjemahkan sendiri, dan diterjemahkan sendiri oleh imam besar mazhab Syafi'i seperti As-Suki, bahwa makna perkataan Imam Asy-Syafi'i, bila terjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i bertentangan dengan hadis Nabi, dan semoga tidak ada. Sebagian orang nanya, coba bikin contoh Ustaz, katanya. Saya tidak bisa bikin contoh. Ketika, kecuali ketika kita membahas masalah demi masalah. Kita tidak sedang mencari Imam Syafi'i menyelisihi Nabi, tidak. Tapi kita ingin memahami bahwa inilah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Bila bertentangan hadis Nabi dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan, ana raji'un an qawli fi hayati wa ba'da mamati, bahwa saya rujuk dari pendapatku baik semasa hidup maupun setelah aku mati. Oleh itu wajarlah kalau gimana kata tadi, saya Syafi'i sampai atau selama hidupku, dan bila mati saya wasiatkan orang mengikut Imam Asy-Syafi'i. Seperti yang kita ketahui di awal terjemah kemarin, bahwa Rabi' bin Sulaiman Al-Muzani mengatakan bahwasanya saya tetap beritahukan kepada orang-orang semuanya, karena Al-Muzani adalah murid Imam Asy-Syafi'i yang paling terkenal, yang meratkan kitab Ikhtilaful Hadis dan kitab Al-Um dari Imam Asy-Syafi'i, yang dikatakan saya beritahukan kepada setiap orang bahwa Imam Syafi'i melarang taklid buta kepadanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita sampai pada pembahasan masalah Imam Asy-Syafi'i ketika datang ke Mekah merupakan fath bagi ahli Mekah, merupakan kemenangan, merupakan kekuatan. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam di Mekah menjadi pencerah dan menjadi penguat bagi orang-orang Islam yang ada di Mekah, demikian pula ketika Imam Asy-Syafi'i ada di Mekah, dia menjadi penguat bagi ahli sunnah wal jamaah menghadapi gempuran ahli-ahli kalam, ahli falsafah, ahli ra'i yang ingin menjadikan ra'yu sebagai hakim, sebagai pemutus untuk permasalahan, dan tidak menganggap sunnah sebagai pemutus akhir. Dengan keahlian bersilat lidah mereka, sehingga banyak pula yang terpedaya. Dan ahli hadis waktu itu bukan sedikit, tetapi mereka tidak punya keahlian bermunadharah. Lalu datanglah Asy-Syafi'i rahimahullah yang pandai bermunadharah melalui metode ahlul ra'i dan juga orang yang istiqamah dalam menegakkan sunnah dan hadis Nabi. Sehingga ahli Mekah ahlul hadis secara khusus menganggap itu adalah sebuah suatu hadiah pemberian Allah untuk memenangkan ahli sunnah wal jamaah daripada ahli kalam yang dengan yang sudah mulai ahlul ra'i yang mulai berpengaruh kepada sebagian kaum muslimin. ma'asyal muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sehingga beliau digelarlah oleh ahlu Mekah dengan Nasirul Hadis, yang menjadi pembantu atau menjadi pembela hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dan hari ini banyak di antara pengikut Imam Asy-Syafi'i mengkomplain mereka pengikut Imam Asy-Syafi'i tapi tidak mengikuti metode Imam Asy-Syafi'i, khususnya dalam masalah hadis akidah, sehingga lahirlah sebuah ungkapan yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia adalah yang akidahnya Asy'ari, mazhab fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya adalah Al-Ghazali. Kita katakan, kenapa mesti dibedakan antara akidah dengan mazhab fikih? Apakah Imam Asy-Syafi'i tidak ahli dalam masalah akidah? Apakah Imam Asy-Syafi'i tak pernah membahas akidah? Apakah Imam Asy-Syafi'i akidahnya tidak benar? Apakah Imam Asy-Syafi'i tidak ahli di dalam masalah akidah? Jawabannya, kalau dikatakan beliau tidak ahli, ini mustahil, karena tidak sedikit tulisannya berkaitan dengan masalah akidah. Kalau dikatakan dia akidahnya salah, tentu juga tidak mungkin, karena ulama sepakat bahwa dia adalah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau seandainya akidahnya sama dengan Imam Asy'ari misalnya rahmatullahi alaihim, kita katakan kenapa dinisbatkan kepada Asy'ari, kenapa tidak Syafi'i, karena Imam Syafi'i lebih duluan dari Imam Al-Asy'ari. Dan seterjuta pertanyaan yang tak mungkin dijawab kecuali dengan bersilat lidah, karena tidak sesuai dengan fakta yang nyata. Ma'asyal muslimin, kenapa menyalak dari mazhab Syafi'i dalam masalah akidah? Karena disinilah letak perbedaan antara akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang senantiasa mengambil hujjah dalam akidahnya dari As-Sunnah, dan Ahli Kalam yang mengikuti mazhab Al-Asyairah, mereka tidak mengambil akidah dari Sunnah, khususnya hadis Ahad. Dan inilah keistimewaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bisa mendirikan hujjah kepada Ahli Kalam, kepada Ahlul Ra'i, bahwa As-Sunnah adalah hujjah dalam masalah akidah, tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang yang Ahlul Ra'i yang menjadikan Sunnah, khususnya yang Ahad, tidak anggap sebagai dalil yang bisa dipakai dalam masalah akidah. Alasannya alasan akli, alasan logika, bahwasanya akidah adalah sebuah keyakinan yang pasti, sedangkan hadis Ahad adalah dhanni. Untuk menetapkan yang qat'i tidak mungkin memakai hadis yang dhanni. Ini adalah teori, tapi pada fakta dan yang nyata dilakukan Nabi SAW, Nabi tidak membeda-bedakan antara hadis yang qat'i dan hadis yang dhanni. Nabi tidak membedakan antara hadis mutawatir dengan hadis yang ahad. Bahkan sebagian besar hadis Nabi adalah hadis ahad. Dan Nabi mengutus para utusan ke kabilah-kabilah, ke kepala-kepala suku, kepada raja-raja. Tidak pernah mengutus secara mutawatir. Nabi selalu mengutus mereka secara ahad, perorangan atau beberapa orang yang tidak sampai mutawatir. Dan itu yang disampaikan di dalamnya adalah masalah akidah. Karena yang pertama disuruh mendakwahkan itu adalah akidah. Karena lurus akidah, lurus ibadah, maka insya Allah mulia akhlak dan muamalah. Wallahu musta'an. Berkata Imam Ahmad Muhammad Syakti rahimahullah ta'ala, wa tawaratarat akhbaruhu ila ulama'il islami fi asrih fakanu yawduna au yafiduna ila Makkah للحج يناظرونه ويأخذون عنه في حياة شيوخه. Dan berita tentang Asy-Syafi'i tawatarat, sampai secara mutawatir pula berita tentang Syafi'i sebagai ahli sunnah sebagai ahli munadhara yang paham hadis dan paham sunnah dan ahli dalam bermunadhara, ahli dalam beradu argumentasi. Ini sampai kepada para ulama di seluruh negeri Islam, sampai ke Hijaz jelas, Makkah dan Madinah, sampai ke Irak, Basrah, Baghdad, Kufah, sampai ke Syam, sampai ke Mesir dan sebagainya. Fakanu yafiduna ila Makkah lil Hajj. Maka banyaklah orang-orang, maksudnya para ulama, datang ke Mekah untuk haji. Yunadhirunahu, berusaha untuk bertemu dengan Asy-Syafi'i, bermunadharah, beradu argumentasi, berdiskusi. Wa ya'khuduna anhu fi hayati syuyukhih, dan mengambil ilmu darinya padahal para guru-gurunya atau guru-gurunya masih hidup. Jadi Imam Asy-Syafi'i sudah jadi guru di saat guru-gurunya sendiri masih hidup. Hatta inna Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah jalasa ma'ahu marrah. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikenal dengan Al-Imamul Mubajjal, Imam Ahli Sunnah, Imamnya Ahli Sunnah, Imam yang Mubajjal, yang diagungkan, yang ditakzim oleh siapapun yang mengenalinya, baik kawan maupun lawan, baik kawan maupun lawan, baik yang suka dengan, baik yang setuju dengan pendapatnya maupun yang tidak setuju, dia disegani oleh siapapun. Kenapa dia disegani? Karena beliau walaupun difitnah, walaupun disiksa, walaupun diintimidasi, ketika Allah berikan kesempatan berbalas, beliau tidak pernah membalasnya. Beliau tidak pernah menjadikan kesempatan untuk membuat kesempitan, tetapi justru beliau memilih untuk memaafkan. Itulah dai, itulah alim yang dadanya lapang, bisa membuat segala fitnah yang ditujukan kepadanya. Beliau berjuang bukan karena kepribadinya, bukan berjuang karena kelompoknya, tetapi karena Islam. Kalau Islam tegak, walaupun dia dipijak. Kalau Islam mulia, walaupun dia dihina. Kalau syariat ini diamalkan, walaupun dia diabaikan, baginya tidak masalah. Tetapi Allah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti angkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Walaupun orang-orang berusaha menjatuhkan Imam Ahmad pada masanya, tetapi Allah memperlihatkan bahwa dia mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu setinggi-tingginya mulai sejak masanya. Walaupun dia dihina, diprovokasi, diintimidasi, dipersekusi, bahkan dieksekusi oleh penguasa, tetapi orang-orang yang beriman tetap menantikan perkataan imam. Ma'asyar muslimin dan muslimat, sampai-sampai Imam Ahmad yang hafalannya hanya seribu ribu hadis. Jadi dia hafal seribu ribu hadis. Ini bahasa kita, bukan bahasa sekarang. Seribu ribu hadis. Tahu kan seribu ribu hadis? Sochiya Taman Nurul Anam. Ini namanya seribu ribu hadis. Beliau menghafal seribu ribu hadis, tetapi beliau duduk bersama Imam Asy-Syafi'i, belajar kepadanya. Faja'a ahadu ikhwanihi ya'tibu alaihi. Datang salah seorang saudaranya, maksud saudara seperjuangan. Dalam kitab Adabus Syafi'i dan Manaqibus Syafi'i disebutkan orang yang mencelanya ini, maksudnya mencela artinya mengkritisinya, kenapa engkau duduk dengan Syafi'i, adalah Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in yaitu saudara nasib sepenanggungan, seperjuangan. Kemanapun Imam Ahmad pergi menuntut ilmu musafir, Yahya ibn Ma'in adalah teman selamanya yang setia dari hidup sampai insya Allah mudah-mudahan sampai mati, karena tetap berada di atas manhaj yang sama, manhaj al-sunnah wal jamaah. Imam Yahya bin Ma'in yang sebenarnya saya katakan beliau menjadi ikon ilmu al-jarh wa ta'dil. Bila ada seseorang yang pakar dalam ilmu jarh ta'dil, biasanya dikatakan ini Yahya bin Ma'innya tempat ini. Misalnya guru kami Abdul Aziz bin Abdul Latif rahimahullah ta'ala, yang merupakan guru dari segala guru dalam ilmu jarh wa ta'dil di Universitas Islam Madinah, beliau disebut oleh sebagian murid-muridnya atau oleh murid-muridnya adalah Yahya bin Ma'in Kulliyatul Hadis atau Al-Jami' Islamiyah. Ini adalah Yahya bin Ma'in Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Karena beliau lah yang paling ahlinya. Kitabnya menjadi rujukan, buku tetap dari semasa hidupnya sampai hari ini dan dipakai di berbagai negeri. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya belajar langsung ke beliau dan banyak tahu tentang keutamaan akhlak beliau, yaitu Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala adalah orang menjadi ikon ilmu ini. Dan wajar dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, atau dia punya uang yang hanya tidak begitu banyak, lebih kurang 300 ribu dinar, 300 ribu dinar kali 2 juta berapa kemarin? Hanya 600 miliar lebih habis untuk menuntut ilmu. Kalau ini wajar ya, namanya sampai hari ini masih hidup. Kalau tuan-tuan punya duit ya, habiskanlah untuk ilmu, tidak apa-apa. InsyaAllah Allah angkat. Siapapun yang habiskan duitnya untuk ilmu, pasti namanya hidup. Apalagi bahkan orang tak berilmu sekalipun, bila dia menghabiskan uangnya untuk menghidupkan ilmu, maka semalam ilmu itu hidup, namanya akan tetap hidup. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Siapapun yang menghidupkan ilmu, maka selama ilmu itu masih hidup, maka dia akan hidup namanya seiring dengan ilmu itu. Misalnya Raja Faisal misalnya, ketika dia membangun Universitas Islam Al-Madinah, dia katakan ini wakaf dan hadiah untuk umat Islam seluruh dunia. Sampai hari ini setiap universitas ini disebut, namanya selalu dihidupkan, walaupun dia bukan ulamanya, walaupun beliau bukan ulamanya. Karena apapun yang dilakukan untuk ilmu, Allah angkat seperti orang yang berilmu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana kesesatan, siapa menjadi imamnya juga akan setiap kesesatan itu disebut, namanya juga tersebut. Seperti Amr bin Abi Lu'ay, Amr bin Abi bin Luhay Al-Khuzai, yang pertama memasukkan patung ke negeri Arab, setiap bicara tentang berhala negeri Arab, namanya tetap tersebut. Terserah kita mau disebut seperti Amr bin Luhay atau disebut seperti orang-orang yang menegakkan ilmu di permukaan bumi. Kaum muslimin, hatta inna Ahmad bin Hanbal rahimahullah jalasa ma'ahu marrah, dia duduk belajar kepada Imam Ahmad. Baja' hadu ikhwani ya'tibu alaihi, datang salah seorang temannya tadi yaitu Yahya ibn Ma'in ya'tibu alaihi, menegurnya. Al-atbu adalah teguran, menegurnya. Antaraka majlis ibn Uyayna Syekh Syafi'i, kenapa dia tinggalkan majlis ibn Uyayna, majlis gurunya Imam Syafi'i? Orang datang dari berbagai negeri belajar kepada ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna Al-Hilali, Abu Muhammad Al-Makki, Imam Al-Hijaz wa muhaddithuha wa faqihuha wa abiduha. Imam Ahli Al-Hijaz yang wafat 198 Hijriah, yang dikatakan beliau tidak punya guru kecuali yang thiqah, ya la yarwi illa an thiqah, yang disebut dengan salah satu dari Amirul Mukminin Abil Hadis, yaitu sebutan tertinggi untuk ulama-ulama hadis. Dia ini masih hidup, Imam Asy-Syafi'i muridnya. Tapi Imam Ahmad yang awalnya datang dari Baghdad, datang ke Yaman belajar kepada Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Dan Abdul Razak menasihati mereka untuk datang ke Sufyan ibn Uyainah di Mekah. Datang ke Sufyan ibn Uyainah di Mekah. Sesampai di Mekah, Imam Ahmad menemukan majlis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Akhirnya dia meninggalkan majlis Sufyan ibn Uyainah dan pindah ke majlis Ahmad bin Hanbal. Afwan, majlis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang masih muda waktu itu. Karena memang Imam Syafi'i juga wafat dan umurnya masih juga terhitung muda. Wafat beliau dengan umur 54 tahun. Lahir 150, wafat 204 Hijriah. Ma'asyar muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan ketika itu dia masih terhitung muda. Jadi kalau seandainya ada saudara kita awalnya di majlis hadis, habis itu pindah ke majlis fikih, bukan karena berubah manhaj, tapi karena ada sesuatu yang ingin dia jadi. Saya dulu ketika awal-awal di Madinah duduk 3 tahun lebih sampai menamatkan Sunan An-Nasa'i dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahnya Profesor Abdul Razak hafizahullah, hafizahumullah ta'ala. Ketika itu saya merasa miskin dengan ilmu fikih saya. Akhirnya saya juga duduk di majlis-majlis fikih seperti majlis Syekh Atiyah Muhammad Salim dan majlis Syekh Muhammad Al-Mukhtar atau Muhammad Al-Mukhtar Al-Syaqidi rahimahullahu Syekh Atiyah wa hafizullahu Syekh Muhammad Al-Muhammad Al-Mukhtar rahimahullah. Karena di majlis Syekh Abdul Muhsin kita mendapatkan banyak masalah hadis, tapi pendalaman fikihnya mungkin agak kurang. Maka saya menginginkan, karena pada asalnya juga menginginkan ilmu fikih dan usul fikih. Bahkan ketika masuk ke jami'ah, kalau tidak lulus di hadis, saya masuk ke usul fikih atau masuk bahasa Arab. Karena dasar kita memang diajar juga pandai bersilat lidah. Jadi kalau tidak sesuai tentu ke usul fikih. Akhirnya saya pun banyak belajar ke majlis tersebut dengan harapan mudah-mudahan bisa menggabungkan antara ilmu hadis dan ilmu fikih. Walaupun kadang-kadang orang bilang juga, kak ada semen tak ngerti fikih kan? Ya tidak apa-apa, biasalah. Yang tahu dia hanya ilmu rijal hadis, tidak masalah. Karena seperti kata Imam Ahmad tadi, dia dihinakan orang, tapi kalau Allah mengangkat tak ada yang bisa menjatuhkan. Tidak masalah. Dianggap tidak tahu, tapi ternyata tahu, lebih baik pada dianggap tahu tapi tidak tahu. Lebih baik dianggap tidak tahu padahal kita tahu, daripada dianggap tahu padahal tidak tahu. Allah musta'an. Ma'asyar muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Ahmad meninggalkan majlis Ibnu Uyainah, padahal majlis imam hadis terbesar di Makkah waktu itu, karena ingin duduk di majlis Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Wa yajlisu ila hadzal a'rabi. Yang tadi Yahya mengatakan, ini orang Arab Badui ini, kenapa kamu duduk? Ini yang syekh yang besar, Syekh Sufyan ibn Uyainah. Ini Syafi'i ini, ya dalam bahasa dia, dari sisi hadis kan tidak setinggi Imam Ibn Uyainah pada masa itu. Maklum dia masih murid. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kenapa duduk kepada majlis Al-A'rabi ini? Faqala lahu Ahmad. Imam Ahmad menjawab. Ini faedahnya kaum muslimin dan muslimat. Yahya bin Ma'in di hadis mentereng betul. Ahmad bin Hanbal di hadis juga mentereng. Tapi pas dipikir, Yahya kalah oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena Yahya fokus ke hadis saja, sedangkan Imam Ahmad hadis dan fikih. Sehingga Allah balas, Allah berikan, yaitu mazhabnya sampai hari ini masih diikuti dengan salah satu dari mazhab yang empat, mazhab Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Syafi'i dan Al-Hanbali. Inilah cara Allah SWT untuk mengangkat seseorang. Mazhab artinya adalah cara ijtihad seorang imam dalam memahami dalil-dalil syar'i. Dan ini insya Allah tidaklah dilarang, karena sesungguhnya para ulama kita rata-rata mereka tumbuh dari mazhab. Yang hidup di tempat yang masyhur mazhab Hanafi, mereka lahir dari mazhab Hanafi. Yang lahir di misalnya di bagian kawasan barat negeri Islam, banyak mazhab Maliki, mereka tumbuh di mazhab Maliki. Yang tinggal seperti di Arab Saudi atau di sebagian negeri Irak, mereka tumbuh dengan mazhab Hambali, sehingga mereka tumbuh juga dengan mazhab Hambali. Dan di bagian timur seperti Nusantara ini, negara-negara ASEAN dan juga negara-negara sebagian Afrika yang mazhabnya Asy-Syafi'i, mereka juga ulamanya tumbuh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang dilarang adalah taklid buta kepada mazhab atau tidak menerima sunnah gara-gara bertahan dengan mazhab. Kalau bermazhab itu sudah masyhur dan masalahnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Faqala lahu Ahmad. Ahmad menjawab, Imam Ahmad menjawab, uskut, diam kamu. Apa alasannya? Innaka in fataka hadithun bi'uluwin wajadtahu binuzulah. Diam kau, ayah-ayah. Karena hadis kalau tak dapat dengan sanad yang ali, sanad yang tinggi. Sanad tinggi itu maksudnya adalah semakin sedikit perantaraan kita dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Misalnya Imam Al-Bukhari dalam hadis beberapa hadis mengatakan antara dia dengan Nabi sampai 10 perantara sampai ke Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ada kalanya beliau meriwayatkan dengan sanad 3 orang. 3 orang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 atau 4 orang. Misalnya beliau meriwayatkan dari Makki ibn Ibrahim misalnya. Makki meriwayatkan misalnya dari subhanallah Ja'far bin Iyas. Kemudian Ja'far bin Iyas meriwayatkan dari Abu Amr Asy-Syaibani. Dari Abu Amr Asy-Syaibani. Abu Amr Asy-Syaibani meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ini 4 orang. Mana yang tinggi? 10 atau 4? 4. Lebih tinggi sanadnya. Ini maksudnya. Jadi kalau kau tak dapat hadis dengan sanad 4 orang perantaranya, kamu masih punya kesempatan mendapatkan hadis dengan perantaraan 10 orang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Walaupun para ulama mengutamakan hadis nuz, hadis ali, karena hadis yang tinggi sanadnya kemungkinan salahnya lebih sedikit daripada sanad yang panjang. Apa kata alasan Imam Ahmad? In fataka hadithun bi'ulu, kalau kau tak dapat hadis dengan sanad yang ali, wajadtahu binuzul, kamu akan mendapatkannya dengan sanad yang nazil atau yang panjang. Wa in fataka aqlu hadha akhafu an la tajidah. Tapi kalau kau luput mendapatkan akal, kecerdasan, ilmu yang diberikan pada pemuda ini. Imam Ahmad menyebutnya pemuda karena memang masih muda, umur masih sekitar 40-an. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala masih dianggap muda. Ya, saya kan masih muda juga. Imam 40-an masih muda. Nah. Kau muslimin dan muslimat yang mahdallah. Jangan bilang atuk ya, bilang apa. Kadang-kadang anak-anak kecil atuk katanya. Jangan, apalah. Dia muda dikit. Ya, kalau semua mahasiswa panggil adik, jangan panggil. Jangan panggil anak kan. Nanti cepat tua gitu. Nah, kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau kau tak dapatkan ilmu orang ini, susah. Jelas kaum muslimin. Sama sekarang kita belajar seperti yang saya katakan tadi. Ketika belajar hadis, hadis, ilmu-ilmu hadis, alhamdulillah tidak banyak kita memeras pikiran. Misalnya ketika syekh membaca Imam An-Nasa'i misalnya, qala haddatha 'Amr bin Miskin, Al-Haris bin Miskin telah menyampaikan kepada kami hadis Al-Haris ibn Miskin. Al-Haris ibn Miskin Al-Misri siqatun. Misalnya kan? Siqah. Qala haddathana Al-Layth ibn Sa'ad. Telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Layth ibn Sa'ad. Al-Layth ibn Sa'ad Al-Misri Abu Muhammad Al-Qurashi siqatun. wa kana faqihan wa laysa biduni malikin fil fiqh. Dan seterusnya wa mata sanata 75 wa 100. Selesai pula kan? Qala hadatsana, misalnya Nafi', menyampaikan hadis kepada kami Nafi', Nafi' maula bin Umar, ahadul fuqaha as-sab'a bi zaman at-tabi'in, an ibni Umar dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Adawi, Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Makki thumma al-Madani, ahadu ar-ruwat as-sab'a alladhina aktharu al-hadith 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai kan? Terus qala annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis, misalnya. Lalu dibahas sedikit tentang makna hadis dan lanjut lagi hadis yang kedua. Lanjut lagi hadis yang kedua. Beda ketika hadis ini sampai ke ahli fikih. Nah, panjang ceritanya. Hadhihi al-lafdhah allati fi hadhihi riwayah yu'aridha lafdhun akhar fi riwayatin ukhra. Ya. فأعطى فاختلف المعنيان واختلف العلماء من أجل ذلك إلى ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بكذا، منهم من قال بكذا، منهم من قال بكذا، واستدل الأول بهذا بكذا وكذا، واستدل الثاني بكذا وكذا، واستدل الثالث وسبب الخلاف، وسبب الخلاف طيب يا كان سبب خلافnya kenapa ونتيجة الخلاف والراجح. Ini perlu ya perlu pikiran, tidak bisa dengan apa. Kalau tadi kan hanya menyampaikan maklumat yang sudah ada, tidak membuat kita tidak mengasah, tidak mengasah. Oleh itu kaum muslimin akan terlihat beda antara Yahya bin Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal ketika datang hadis kepadanya. Jelas, jelas. Itulah sebabnya kenapa kita mesti banyak belajar. Kalau Imam Al-Bukhari saja mencatat hadis dari lebih 1000 orang, masa kita di zaman gadget ini tidak sampai 1000? Makanya itu kan seharusnya, ya. Makanya jangan bosan cuma. Oh, Ustaz, saya ada sering baca risalah, Ustaz, katanya. Di mana? Rupanya risalah itu risalah kita, apa surat rupanya? Surat. Ini risalah. Kaum muslimin muslimat. Dulu Al-Muzani saya katakan membaca dengan Imam Al-Syafi'i 50 kali. Buka sampai tamat. Kita alhamdulillah sudah 50 kali hadir, tapi enggak tamat-tamat. Mereka sampai tamat 50 kali. Riwayat lain mengatakan 500 kali. Anggap 50 kali lah dulu. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa tamat 50 kali pertemuan. Tapi enggak tamat kitabnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu kata Imam Ahmad, kalau akalnya, walau ilmunya pemuda ini Asy-Syafi'i lewat, kau takut tak dapat dari yang lah betul. Kau muslimin dan muslimat, saya merasakan sendiri apa yang saya dapatkan di majlis Syekh Athiyah saya tak dapatkan majlis Syekh Abbad, tapi juga di majlis Syekh Abbad saya dapatkan, saya tak dapatkan majlis Syekh Athiyah. Demikian dia Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syekh lain lagi, ya Syekh misalnya Syekh Muhammad Amal Al-Jami lain lagi, Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Hamid lain lagi. Dan semakin banyak guru dan semakin kita mencari keunggulan guru, jangan cari kelemahannya. Kalau cari kelemahan nanti banyak juga, ya misalnya yang ini kelemahannya, kalau itu tidak usah ngaji. Ya, ada orang kerjanya mencari kelemahan, setiap ada kelemahan di-share kan. Misalnya orang Arab makan banyak, di-share-nya. Kira orang Indonesia tidak makan banyak juga. Entah mana share seperti ini. Di Arab Saudi dibuka klub malam, share lagi. Di Arab Saudi ada orang mencuri, di share lagi. Memang di sini ada orang curi. Nah, oh ternyata seperti ada yang datang ke Imbu Buya Hamka. Buya, ternyata di Mekah itu pelacurnya bercadar, ya katanya. Ini orang sakit, ini orang sakit. Di Arab itu pelacurnya bercadar, kata Buya. Saya kemarin ke Los Angeles dan New York, di sana tidak ada pelacurnya. Masa Buya, masa di Arab Saudi ada, di Amerika enggak ada? Ya enggak ada. Kalau Buya jelaskan, seseorang itu sesuai dengan apa yang dia cari. Kalau antum nak cari yang baik di Amerika, antum dapatkan yang baik. Tapi kalau antum nak cari yang jelek, yang keji, di Arab Saudi kamu dapatkan juga. Iya kan? Bagadi batu nan sabua ba kuyu sawak nan salai tapi upo nan tampak semuanya dapat itu nanti, karena kerjanya mencari-cari itu, Maksudnya katakan, alhamdulillah saya tidak pernah 15 tahun di sana tidak pernah ketemu dengan pelacur di Arab Saudi. Tidak pernah juga bertemu dengan orang yang apa namanya mencuri kan. Walaupun beritanya ada. Ya, sebagaimana kita juga tiap hari bacalah koran itu. Kita suka baca koran enggak kan? Enggak usah baca. Paling-paling ceritanya cabai naik lagi, risau kita. Iya, mungkin risau. Baca koran bikin risau, baca Quran aja lah kalau bisa. Ya, itu dengar kajian selesai. Orang sibuk misalnya si anu merebut kursi menteri tersebut, orang itu juga bikin risau lagi kita. Kita baca janji-janji Allah. Kalau kita beriman, kalau kita beramal saleh, kalau kita bertakwa, Allah pasti akan beri kita kuasa. Minta sama Allah SWT. Nah, yang melakukan biarlah orang ini dulu. Ya, karena masanya mungkin belum masa kita. Besok dah sampai masa kita. Kalau disuruh maju, jangan mau, tidak mau dah. Ya, selalu disuruh maju, jangan tidak mau, maju aja. Karena disuruh. Jangan panggil, hey, suruh saya, jangan. Sekarang kan masanya suruh saya kan. Nah, besok enggak. Besok orang saling dorong insyaallah taala. Ya. Siapa misalnya Al-Mahdi itu kan dibaiat, bukan dia yang mengumpulkan orang. Orang yang membaiatkan dia dekat Ka'bah. Tunggu aja masanya ya. Tunggu masanya ya. Pasti kan? Enggak percaya sama Nabi. Enggak percaya sama Nabi. Wih, lama. Ini janji, janji Allah pasti. Jadi kaum muslimin. Baiklah. Nah, wa infataka aqlu hadha akhaf wala tadia. Ma ra'aitu ahadan, ini ala Sayyid Muhammad. Ma ra'aitu ahadan afqaha fi kitabillah min hadzal fatah. Imam Ahmad gurunya kan ratusan, kan ribuan. Tapi dia bersaksi, saya tak pernah melihat seseorang yang lebih faqih. Di mana? Dalam menafsirkan kitabullah, melebihi seorang ini, pemuda ini. Walaupun dia masih muda, saya juga bisa mengatakan di antara guru-guru saya misalnya, ya guru saya tentu tidak sama dengan guru Ibu Ahmad ya, tapi kan saya bisa juga membedakan. Saya tidak pernah melihat ketika saya belajar di Madinah orang yang lebih faqih dari Syekh Athiyah Salim. Wajar ya? Boleh kan? Tentang klaim sendirilah, tidak masalah. Dan seseorang kan boleh mengatakan saya tidak pernah melihat guru yang lebih faqih dari Syekh. Silakan saja. Tidak, jangan diperdebatkan panjang-panjang pula kan. Tidak, saya lebih faqih. Itu pendapat antum, silakan. Karena ini kan rasa. Kalau rasa itu kan boleh berbeda. Makanya ilmu yang sering buat kita khilaf itu ilmu rasa-rasa dan ilmu. Ilmu kira-kira. Karena tidak ada dalilnya dari Nabi kan. Kecuali ada dan Nabi tidak ada yang lebih faqih dari Ustaz Dasman misalnya. Atau itu wajib beriman tuh. Wajib beriman. Ini enggak. Dari penglihatan masing-masing. Gitu kan. Kan jangan marah Pak ya. Saya bilang enggak. Saya menyaksikan seperti itu. Selama saya belajar di Madinah. Yang di Madinah. Yang tinggal di Madinah ya. Tak pernah saya melihat guru saya yang lebih faqih dari beliau. Tuntas silakan klaim yang lain. Tidak perlu diperdebatkan panjang ya. Ya, antum nanti di Madinah kan? Di Madinah kan? Jawab lain ya. Antum lah. Antum nanti ke Madinah kan? Nah, nanti antum punya statement lain lagi nanti. Saya tak pernah melihat guru yang lebih faqih dari bilang Ustaz Dasman. Kalau muslimin orang, bisa biasa aja, santai aja, santai aja. Kalau jangan berdebat pula, enggak guru saya lebih faqih. Enggak, anda perlu diperdebatkan. Anda melihat guru anda lebih faqih. Kan kita tidak disuruh ketika saya katakan dia lebih faqih, saya harus setiap pikir saya ikut dia, kan tidak perlu seperti itu kan. Kan tidak boleh seperti itu. Saya katakan dia memang paling faqih dari guru yang saya belajar kepadanya. Mungkin yang lain lebih faqih dia, tapi saya tidak belajar kepadanya. Jelas? Jelas tuan. Nah, misalnya kita belajar pekan baru ini, seorang mengklaim saya tidak melihat yang lebih ahli di hadis kecuali sebulan. Padahal dia belum belajar dengan yang lain. Wajar aja, tidak rasa, tidak usah debat-debat masalah itu. Jelas. Dan Imam Ahmad, beda statementnya Imam Ahmad, karena tak ada negeri yang ada ulamanya kecuali beliau pergi belajar kepadanya. Dia pergi ke Kufah, dia pergi ke Basra, dia pergi ke Mosul, dia pergi ke Syam, dia pergi ke Yaman, dia pergi ke Hijaz, Makkah, Madinah. Pusat-pusat ilmu dia datangi. Lalu dia mengatakan seperti itu. Bedalah. Benar? Benar? Bedalah dengan pernyataan saya yang belajarnya Bang Kinang, Jakarta, terus Madinah, itu aja. Saya belum pernah belajar ke Padang, sering ke Padang, sering, tapi untuk untuk nengok pemandangan, ya, tidak belajar. Jelas, Tuan-tuan? Saya sering juga ke Jawa misalnya, tapi bukan untuk belajar, tapi untuk dinas misalnya. Beda. Tapi kalau Muhammad tidak, dia pergi ke sini cari ilmu, ke sini cari ilmu, ke sini cari. Jadi ketika dia menyatakan ma ra'aitu afqaha fi kitabillah min hadzal fata, saya tak pernah melihat orang yang lebih faqih dalam kitabullah melebihi pemuda ini. Beda harganya kan? Beda kan? Karena dia memang dagangan, maksud saya yang dicarinya adalah ilmu. Baik ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu lain-lainnya. Wa hatta yaqula Dawud ibn Ali al-Zahiri al-Imam kitab al-Imam fi kitab manaqib asy-Syafi'i qala li Ishaq ibn Rahuya zabtu ana wa Ahmad Muhammad ila asy-Syafi'i bi Makkah fasa'altu al-asya' fa wajadtu fasihan hasan al-adab. فلما فرقناه علمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن وأنه قد أوتي فيه فهما فلو كنت عرفته للزمته. sampai Imam Mazhab Al-Zahiri Dawud ibn Ali berkata في كتاب مناقب الشافعي, seperti yang terdapat dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Dia berkata, qala li Ishaq bin Rahuya. Hadis menyebutnya Ishaq bin Rahuya. Kalau orang Nahu bilang Ishaq bin Rahawayhi. Ya. Terserah antum nak jadi orang Nahu Rahawayhi. Kalau orang hadis bilang Rahuya. Ya. Mana yang bagusnya? Wahi aja, ya terserah lah. Ishaq bin Rahawayhi berkata, Ishaq bin Rahawayhi ini biar tuan-tuan tahu pula, Imam Ahmad mengatakan ma abara ilayna ila Baghdad nahra Khurasan afqahu min Ishaq. Tak ada orang yang menyeberang sungai Khurasan menuju Baghdad. Khurasan itu di Iran sekarang. Dulu ahli sunnah, mudah-mudahan kembali kepada ahli sunnah, amin. Khurasan yang lebih faqih dari Ishaq Ibn Rahuya ini. Nah sekarang dia yang mengatakannya. Dia kawan Imam Ahmad. Dia penulis kitab Musnad Ishaq Ibn Rahuya. Ma'asyur muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala zahabtu ana wa Ahmad bin Hanbal. Saya dan Ahmad bin Hanbal ila Syafi'i di Makkah. Pergi belajar kepada Syafi'i di Makkah. Ini dua imam fikih, dua imam hadis mengatakan saya pergi belajar kepada Syafi'i. Tidak kau muslimin dan muslimat. Orang dulu Masya Allah tawaduk ini, ya hafalannya sudah seperti itu, dia cari lagi ulama tersebut. Fasa'altuhu an asya'a, lalu saya tanya dia tentang banyak perkara. Tentu saja perkara ilmu. Fawajadtuhu fasihan hasan al-adam, lalu saya dapatkan Asy-Syafi'i seorang yang sangat fasih, bahasanya indah, renyah, tegas, jelas, mudah dipahami. Ini istimewanya bahasa Arab itu, mubin, jelas. Kalau orang kita nyebutnya balaghahnya tinggi, fasih, memilih kata-kata yang pas untuk munasabah yang pas dengan gaya bahasa yang pas. Hasan al-adab, baik adabnya. Adab di sini adalah jiwa sastranya tinggi. Jadi walaupun berbicara tentang hukum, masalah hukum ini kan bahasanya kan kering ya, bahasa enggak kan, yang namanya hukum tak kata pakai perasaan kan. Hukum kan tak pakai perasaan. Makanya bahasanya tegas-tegas, tapi Imam Syafi'i bisa menjadikannya sebuah sesuatu dengan bahasa yang menyenangkan. Falamma faraqnahu, ketika kami telah meninggalkannya, berpisah dengannya, a'lamani jama'atun min ahli al-fahmi bil Qur'an. Kami diberitahu oleh sekelompok atau jabanya orang yang ahli tafsir Qur'an. Ahlu fahmi bil Qur'an, ini ahli tafsir Al-Qur'an. Annahu kana a'lam an-nasi fi zamanihi bima'ani al-Qur'an. Bahwa Asy-Syafi'i adalah orang yang paling paham makna-makna Al-Qur'an pada zamannya. Berarti Asy-Syafi'i adalah ahli tafsir. Jadi kalau demikian, kembali ke yang pertama tadi saya katakan, Syafi'i itu ahli paham makna Al-Qur'an. Di antara makna Al-Qur'an ada masalah akidah. Tidak mungkin pas masalah akidah Nabi Ibn Syafi'i lewatin aja. Ini bukan bab saya ini. Bukan bab saya. Ini bab urusan ahli fikih ini. Ahli akidah. Tidak. Beliau ahli tafsir Al-Quran. Tidak ada ceritanya ahli tafsir dulu kaum muslimin milih ayat-ayat aja. Zaman sekarang memang. Zaman sekarang tafsir ayat hukum. Ya, tafsir hadis hukum. Kan ada kan? Hadis-hadis ekonomi, ayat-ayat ekonomi, ayat-ayat apa lagi? Ayat sosiologi, ayat psikologi, ayat gilologi, dan sebagainya. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Na'udzubillah. Salah saya itu ya. Tidak ada ayat gilologi ya. Nah. Astagfirullahaladzim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau dulu ahli tafsir dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, Al-Fatihah sampai An-Nas. Mereka belajari karena sistematis belajar dulu dengan hari ini memang jauh beda. Kita sistem kebun semalam. SKS. Makanya banyak yang mumtaz hari ini. Nah, serius ini. Di Jami' Islamiyah di masa kami dulu sistemnya paket. Kalau tidak habis paket, tidak berangkat kita. Kalau paket tak habis lah berangkat. Tak lulus satu mata kuliah, tak dapat tiket libur. Sekarang masih dapat ya. Antum tidak pernah gagal, antum tidak tahu lah. Nah, ini tidak pernah gagal, jadi tidak tahu. Kalau saya tidak pernah juga ya. Kalau ada yang gagal satu mata kuliah, tak dapat tiket pulang, tapi boleh beli tiket sendiri. Kalau gagal dua mata kuliah, tak boleh pulang, tak dapat tiket. Pulang pun tak boleh. Sekalipun ayah presiden jemputnya, tak boleh pulang. Nah. Sekarang kayaknya tidak lagi. Cuma sekarang alhamdulillah, rektor sekarang buat lagi. Dulu dengan SKS-nya saya sebut semalam, banyak yang tambah jadi MA, mahasiswa abadi. Sampai 14 semester. Sekarang dah habis 8 anda pulang, tamat tak tamat mesti pulang. Nah, mantap masih mantap. Nah. 8 semester tamat tak tamat wajib pulang. Sebab banyak yang cari duit ni tu masalahnya, berubah orientasi. Memang dengan tambah kuota ni banyak tambah pula masalah. Kalau di zaman kami pantang cari duit, ya di zaman ini pantang tak cari duit. Memang beda orientasi. Ya dasar tuan-tuan juga pasalnya ketika mereka melamar nanya ada enggak uang, itu masalahnya ya. Besok makanya kalau tuan-tuan jadi orang kaya cari menantu, jangan lagi tanya uang sama menantu, kamu punya ilmu enggak untuk melamar anak saya ya Pak ya, nanti uang saya yang kasih. Kau enggak percuma kita jadi orang kaya kalau nanya duit lagi sama calon menantu. Akhirnya orientasi belajar mereka berubah. Kalau zaman kami dulu enggak. Mertua-mertua dulu kalau ada buya bangga dia walaupun tidak ada duit. Sekarang tidak, walaupun buya kalau tidak ada duit tak laku. Lah kita sekarang nggak ngaji lagi, kita rubah lagi ya, balik yang lama, model lama lebih bagus ya, asal dapat mantu kiai walaupun tak ada duit. Piti tak ada piti, penting makan sodok itu aja penting. Jelas kalau muslimin nomor semua. Kan saya ini anak saya katakan kalau dia mau beristri sekarang dia tidak mau nih. Saya kuliahkan sampai selesai. Menantu saya kuliahkan sampai selesai. Kalau ayahnya tidak mau kuliahkan, ya kalau ayah tidak mau kuliahkan, Ustaz, sekarang jadi istri anak Ustaz, Ustaz kuliah saya kuliahkan. Bapak mau kuliah juga, mau kuliah saya kuliahkan juga. Serius nih, dengan syarat saya mampu. Tapi untung dia belum mau. Aja, untung dia belum mau. Alhamdulillah. Kau muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT. Falamma faraqnahu a'lamani jama'atun min ahli al-fahmi bil Qur'an, ketika kami berpisah saya diberitahu oleh banyak orang yang ahli tafsir bahwa Asy-Syafi'i a'lamu an-nas bi afhamu an-nas bi ma'anil Qur'an, orang yang paling paham pada masa ini tentang makna Al-Qur'an. Jadi dia juga ulama tafsir. Dia punya kitab Ahkamul Qur'an. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu qad utiya fihi fahman, bahwa beliau diberikan pemahaman. Siapa memberi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau kaum muslimin muslimat yang mengatakan. Coba lihat sebelumnya, setahu saya ya, belum ada yang mengangkat makna itu. Ketika beliau mengatakan setiap hikmah disebut bersamaan dengan Alkitab di dalam Al-Quranul Karim, maka yang dimaksud dengan hikmah adalah As-Sunnah. Nah, Ustaz Harif, ada yang sebelum Musyafi'i? Setahu saya tidak ada yang mengangkat ini, bahwa kata-kata hikmah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah, dalam Al-Quran, maka hikmah yang dimaksud adalah As-Sunnah. Jadi yang diajarkan oleh Nabi itu adalah Al-Kitab dan Al-Hikmah, yaitu Sunnah. Artinya siapa yang menerapkan Sunnah pasti benar, dan siapa yang keluar dari Sunnah belum tentu benar. Kita tidak pastikan salah juga, tapi belum tentu benar. Artinya siapa yang kembali menerapkan Sunnah dan meninggalkan pendapat yang meninggalkan Sunnah, pasti dia benar apapun, di mana masalah apapun. Misalnya ulama dalam masalah apapun khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan mubah. Tapi kalau Anda amalkan, Anda mengamalkan sunnah. Bagi yang mencari keringanan, kan cuma sunat ditinggalkan, dia tidak melaksanakan, tidak melaksanakan sunat. Nah, walaupun tidak wajib, karena sunat itu ada yang wajib, ada yang sunat, seperti yang diketahui dalam bab fikih. Nah, falau kuntu araftuhu la lazimtuhu. Kalau seandainya saya tahu sebelum keluar dari Makkah ini, dah terlanjur pulang, saya akan menambah masa tinggal di situ, walaupun overstay. Walaupun overstay dulu enggak ada berlaku overstay, tentu enggak ada imigrasi. Imigrasi ini kan aturan yang dibuat, entahlah, mungkin ada baiknya dan banyak sekali tidak baiknya. Ustaz ya, saya tidak tahu siapa yang buat imigrasi ini pertama, Ustaz. Kabarnya orang Yahudi juga yang buat ini, untuk membatasi gerak kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, untuk membatasi gerak. Dan memang sampai hari ini dijadikan jalan untuk menginterogasi dan mengkarantina orang-orang. Siapa nama? Kalau sudah namanya Usama misalnya, ini apa ya ini lewat berjenggot, celana cingkrang pula kan, periksa sakodo Quran dalam, ini radikal ini. Nah, ya, Ustaz ya. Tapi kalau namanya John Jok misalnya, walaupun betul-betul teroris, tapi bakal lulus itu. Jelas ya. Makanya pilih nama Dasman tak masuk, alhamdulillah. Kalau Dasman tak masuk, belum masuk daftar, alhamdulillah. Insya Allah tak ada masuk, insya Allah. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Falau kuntu araftu la lazimtu. Kalau aku kenal sebelumnya, saya akan tidak akan tinggalkan beliau. Artinya Ishaq yang lebih tua dari Syafi'i sebenarnya ingin belajar dari Asy-Syafi'i, kalau dia tahu, cuma terlambat informasinya. Walaupun dia dari secara langsung dia sudah mencoba bertanya, berbicara tentang masalah-masalah, dan dia mendapatkan Syafi'i adalah orang yang berilmu, fasih, cuman beliau belum dapat rekomendasi tadi. Berapa banyak kita mungkin kagum pada awalnya, tetapi karena belum ada rekomendasi dari syekh, belum ada rekomendasi dari guru, belum ada rekomendasi dari yang lain, agak segan-segan datang. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat, atau jangan-jangan terpengaruh oleh isu dan syubhat. Hati-hati. Hati-hati. Banyak ketika awal saya pulang, seperti yang saya ceritakan kemarin, pergi khutbah pakai jubah, ini Salafi Wahabi. Habis itu pakai celana panjang, ini baru haraki. Berharaki. Kaum muslimin dan muslimat, isu dan pakai sarung dan NU pula kita. Nah, pakai sal. Banyak yang suka, orang pondok suka kan. Tapi hati-hati kalau pakai sal hijau dapat gelar sufi. Nah, pakai sal merah wahabi. Ya akhi, ya akhwan, yang menentukan itu bukan pakaian. Pakaian ini kan bebas kita, selama tidak dilarang secara syar'i. Antum nak pakai sorban, antum nak pakai simak, antum nak pakai peci hitam, selama tidak dilarang secara syar'i. Itulah beda orang. Atau gara-gara tidak pernah sholat di masjid ini, tidak pernah sholat di sini. Kau muslimin atau muslimat, dimanapun Allah menjadikan wujudiyat liyal ardu masjidan wa tahura, dimanapun masjid, bumi ini adalah masjid tempat kita tidak sholat. Kalau sempat di situ sholat, wah saya lihat sholatnya masjid itu katanya. Ya syekh, orang sholat kok jadi nanti jadi mabahis pula, jadi badan intelijen negara pula nampaknya. Kau muslimin atau muslimat, tapi memang subhanallah, seperti kata Ishak tadi, kalau saya tahu sebelumnya saya akan tidak akan meninggalkan majlisnya. La lazim tuhu. Taib. Qala Dawud wa ra'aituhu ya'safu ala ma fatahu minhu. Dawud al-Zahiri yang meriwayatkan kisah ini, yang berguru pada Ishak bin Rahuya. Coba lihat kaum muslimin. Ishak ahli fikih, muridnya Dawud bin Ali. Jadi al-Zahiri beda fikihnya. Jadi tidak bisa sama ya, murid dengan guru harus 100% tidak bisa. Imam Asy-Syafi'i berguru pada Imam Ahmad, tapi mazhabnya tidak Hambali, mazhabnya Syafi'i. Ahmad berguru pada Imam Asy-Syafi'i, mazhabnya apa? Hambali. Jelas? Imam Asy-Syafi'i berguru pada Imam Malik. Syafi'i punya mazhab pula, Maliki punya mazhab pula. Abu Hanifah muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu adalah guru Imam Syafi'i atau sejawatnya. Tapi Imam Syafi'i punya mazhab pula, tidak ikut mazhab Hanafi. Itu tanda bahwa kaum muslimin dan muslimat, mereka mengajarkan kepada kita tidak boleh taklid buta kepada para ulama. Dan artinya tidak taklid bukan berarti tidak menghargai ulama. Mereka lah orang yang paling menghargai para ulama, karena mereka sama bahwa imam yang sesungguhnya yang tak dapat tidak mesti diikuti adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam. Apapun mazhabnya, kalau itu ikutannya, insyaAllah tiada akan terjadi masjid dibelah atau masjid di dulu kan dah. Pernah masjid dibelah, dibolang saja. Berarti dia curi kan? Nah, masjid dibolang sebelah sini, ini golongan ini, sebelah sini golongan ini. Kau muslim, kenapa? Ini kejahilan. Ini adalah kejahilan. Nah, mudah-mudahan dengan senantiasa kita berada di majelis ilmu dan media-media ilmu yang sangat banyak kita manfaatkan, ada radio, ada televisi, ada buku-buku dan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan ini semakin hilang dari kita, bahwasannya seandainya misalnya antum mazhabnya apa, Syafi'i, oh tidak bisa ini Syafi'i ya, atau kita katakan anda orang Indonesia mesti Syafi'i, kalau tidak ahli sunnah namanya, anda salah, tidak ada salah. Ya, yang nama mazhab silakan antum milih, nak Syafi'i, nak Hambali, nak Maliki, yang penting imam hakikinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan ijtihad selama antum ahli di dalamnya, atau bahkan perbedaan ittiba, mengikuti imam kalau memang antum talibul ilmi, bahkan perbedaan dalam taklid sekalipun kalau antum orang awam, orang ami, seorang abdi, yang tidak akan berubah, tidak akan merusak persaudaraan. Kenapa? Kalau yang dicari adalah kebenaran bukan pembenaran. Ma'asyar muslimin dan muslimat ni rahmati Allah SWT. Qala Daud wa ra'aitu yata'assafu ala ma atfatahu minhu. Saya lihat Ishaq sangat menyesal karena tidak dapat belajar lebih banyak daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau orang sebesar itu menyesal tak belajar pada Asy-Syafi'i, maka kita harus lebih menyesal kalau kita tidak menghidupkan menghidupkan majelis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Inilah yang dapat kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan bersemangat kita untuk melanjutkan majelis ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang menghidupkan nama besar Imam Asy-Syafi'i untuk mengikuti apa yang Allah janjikan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dengan kalian dan diberi ilmu beberapa derajat tingginya, termasuk kita punya andil hendaknya menghidupkan nama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan mengangkat ruh daripada ilmunya sehingga kita punya semangat seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaan belum lagi, kita belum masuk masalah. Mudah-mudahan ketika masuk masalah tidak ada pertanyaan. Iya, iya. Karena ada pertanyaan. Karena kalau ada pertanyaan dua indikasi. Satu sudah jelas, kedua sama sekali tidak jelas. Nah, sampai di sini dulu, kita jumpa kembali pekan depan dengan izin Ilahi Rabbi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.